Mitra bisnis, di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Indonesia seringkali terjadi antrian kendaraan sampai berjam-jam untuk menunggu kapal yang jumlahnya terbatas. Bahkan tak jarang, truk-truk barang harus menunggu sampai berhari-hari untuk bisa terangkut, seperti kerap terjadi di Pelabuhan Merak, Banyuwangi, Kalianget Madura, dan sebagainya. Antrian ini bisa makin panjang dan lama lagi bila memasuki musim libur atau pada masa mudik lebaran. Kondisi ini tentu berdampak pada banyak hal seperti distribusi barang terhambat, pengusaha transport harus menanggung ekstra kos, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat retail Handaka Santosa. Pak Handaka, bagaimana komentar Anda? Saya sendiri melihat tiap kali kejadiannya serupa terjadi lagi, tiap kali terjadi lagi. Tentunya harus diambil antisipasi secepatnya. Karena ini menyangkut sesuatu yang sangat riskan buat kita, yaitu menyangkut inflasi. Jangan sampai nanti karena terlalu lama menunggu, banyak barang yang buruk atau rusak, dan menyebabkan harga-harga ini naik. Karena gimana menyangkut masalah distribusi dan pengiriman barang-barang untuk dijual di retail juga. Kenapa ya hal ini selalu saja terjadi? Mestinya saya mengharapkan sih kalau yang nggak mampu terbukti ganti aja, kan ketahuan dianalisa gitu. Kalau kita di swasta kan selalu berdasarkan kepada prestasi, pencapaian target, ada punish dan reward kan. Jadi sebetulnya mestinya kita kelola lah pemerintahan ini dengan lebih profesional. Tujuannya bukan karena saya terlalu mengkritik ya, tetapi ini tujuannya adalah untuk contoh-contoh kepada pihak-pihak lain. Oh ternyata yang memang nggak bagus ya harus diganti. Tentunya kalau ada kejadian gini ini harusnya diaudit. Kenapa bisa terjadi dan siapa yang menjadi masalah dan kenapa nggak diantisipasi, itu aja. Kalau saya lihat, selalu sistemnya gitu, ada kejadian forgive, maafkan terus, jadi akan terulang. Dan suatu kesalahan dianggap suatu hal yang biasa. Satu kelalaian mengantisipasi adalah satu hal yang biasa. Jadi seharusnya sebagai memberi pelayanan kepada masyarakat, kalau ada masyarakat yang terusik harusnya merasa sungkan. Kalau di sini kayaknya itu yang biasa. Tapi kami mengharaplah adanya perbaikan-perbaikan yang terus-menerus. Tentunya lebih intens lagi pemerintah di dalam penertiban. Rencana pembangunan jembatan Jawa-Sumatera juga belum jelas ya Pak, padahal itu kan salah satu solusi. Ya, sebetulnya ide pembuatan jembatan Jawa-Sumatera sih sudah beberapa waktu yang lalu, lama sekali sudah ada idenya gitu. Tapi yang maksud saya, dalam keadaan apapun yang kita ada, harusnya kita bisa gunakan dan diusahakan semaksimum mungkin. Karena rentetannya sangat panjang. Sekarang ini masyarakat sudah mulai capek, kelelahan, harga barang naik, karena adanya inflasi, dan lain-lain. Itu yang harusnya diantisipasi dan segera setiap departemen, setiap bagian itu mengambil antisipasi dengan lebih cepat. Karena mereka berada di posisi itu tentunya cukup lama ya, tentunya tahu bahwa itu adalah masalah-masalah laten. Harusnya DPR ikut nge-push ya Pak, karena dampaknya kan sangat luas nih. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh DPR di dalam mengontrol, seperti misalnya kalau saya bawa kepada contohnya pasar gitu, bahwa pasar itu tidak bisa dikelola dengan baik, harusnya dikontrol kan ya, tetapi malah ngontrolnya ke yang modern, itu salah satu contoh. Dalam hal ini juga, kalau kejadian ini berulang-ulang kali, tentunya bisa lebih ditegaskan lagi, fungsi dari wakil rakyat tentunya bisa lebih diekspos lagi dengan lebih kuat. Demikian Handaka Santosa dan saya, Rizal Andika.